Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ketiga. Berkata Al-Matin, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, penulis matan, babu man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Inilah bab yang ketiga dari kitab Tauhid. Setelah sebelumnya, pada bab yang pertama, penulis menyebutkan tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua tentang keutamaan tauhid. Maka pada bab yang ketiga ini, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mentahqiq atau merealisasikan tauhid dan keutamaannya, yaitu keutamaan yang terbesar masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada bagian pertama dari bab ini, beliau akan menjelaskan dua ayat sekaligus. Qala wa qaulullahi ta'ala. Ayat yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dalam surat An-Nahl ayat ke-120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, sungguh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummat, yakni seorang imam yang selalu taat kepada Allah, lagi hanif, yakni berpaling dari kesyirikan, dan beliau tidaklah termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Inilah ayat yang pertama. Waqal, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina hum birabbihim la yushrikun, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun juga. Ini tentang sifat kaum mukminin yang bersegera di dalam kebaikan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Inilah dua ayat yang pertama dari bab yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat, karakteristik dan profil seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang betul-betul merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Akan kita lihat insyaallah ta'ala bagaimana penjelasan Syekh terhadap ayat ini tentang sifat-sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata hafizahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Innal musannif rahimahullah ta'ala lamma dhakara tauhida wa fadlahu nasaba ayyadhkura bayana tahqiqih. Sesungguhnya penyusun kitab tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala salawat, ketika beliau telah menyebutkan tentang tauhid, yakni tentang kewajiban mentauhidkan Allah, demikian pula keutamaannya, maka sangat cocok atau sesuai sekali apabila beliau menyebutkan tentang penjelasan bagaimana merealisasikan tauhid. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlih illa bikamali tahqiqih. Sebab tidak akan mungkin seseorang itu dapat meraih kesempurnaan keutamaan tauhid kecuali dengan kesempurnaan di dalam merealisasikan tauhid. Iya. Jadi seseorang tidak mungkin meraih keutamaan tauhid kecuali apabila dia menyempurnakan pengamalan tauhid itu sendiri. Haqqaqat tauhid. Adapun yang dimaksud dengan orang yang merealisasikan tauhid, ay khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi, yaitu seorang yang memurnikan tauhidnya dan mensucikannya dari berbagai macam noda-noda atau kotoran-kotoran syirik, bid'ah dan maksiat-maksiat. Inilah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Takhlisuhu wa tasfiyatuhu, memurnikannya dan menyucikannya, min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi, dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah-bid'ah dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang disebut dengan merealisasikan tauhid. Apabila seseorang memurnikan tauhidnya dari semua bentuk kesyirikan, perbuatan bid'ah dan maksiat. Artinya apa? Dia sucikan tauhidnya dari semua yang bisa membatalkannya ataupun mengurangi kesempurnaannya. Ya. Bukan sekedar dia menjauhi apa yang bisa merusak tauhidnya, tetapi juga semua yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Iya. Itulah yang disebut dengan orang yang merealisasikan tauhid. Dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau menjelaskan bahwasannya seseorang untuk merealisasikan tauhid adalah dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu tidak akan mungkin seseorang bisa mentauhidkan Allah dengan benar tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Dalam surat Muhammad ayat 19. Maka i'lam, berilmulah bahwasannya la ilaha illallah. Disuruh berilmu tentang la ilaha illallah. Ini yang pertama. Tidak akan mungkin seseorang sampai pada derajat mentahqiq tauhid dengan benar tanpa ilmu. Tidak akan mungkin, mustahil. Yang terjadi malah sebaliknya, kesyirikan, perusak tauhid, dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi apabila seorang mentauhidkan Allah tanpa didasari oleh ilmu. Yang kedua adalah al-i'tiqad, keyakinan. Meyakini apa yang sudah dia ilmui tersebut dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid, dia yakini. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Iya, dia tidak menolak keyakinan terhadapnya. Ini yang kedua. Tidak akan mungkin seseorang sampai pada derajat merealisasikan tauhid tanpa dia meyakini tauhid itu sendiri. Yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Tunduk pada konsekuensi dari tauhid tersebut, tidak menyombongkan diri. Walaupun dia sudah mengerti ilmunya, dia sudah yakin itu benar, yang lain salah. Tetapi kalau kemudian dia tidak tunduk dengan konsekuensinya, maka percuma. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib betul-betul yakin 100% apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar, enggak mungkin beliau berdusta. Yakin dia. Dia juga yakin agama nenek moyangnya salah. Dia sudah mengilmui dan dia sudah yakin. Tetapi sayangnya dia tidak mau tunduk. Ya, dia tidak mau tunduk karena apa? Bukan karena dia menyalahkan, bukan. Banyak sebabnya. Orang-orang yang tidak mau tunduk banyak sebabnya. Kalau Abu Thalib, sebabnya adalah takut dicela oleh kaumnya. Iya. Takut dicibir oleh kaumnya karena dia adalah pemimpin kaum. Enggak mau rakyatnya membenci dia. Iya. Takut disepelekan oleh teman-teman dekatnya. Baik. Insyaallah taala akan datang bab secara khusus berbicara tentang kisah Abu Thalib. Jadi ini tiga perkara untuk bisa merealisasikan tauhid: ilmu, keyakinan, dan ketundukan. Baik. Qala bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Aila muhasabata alaih, maksudnya adalah dia tidak akan dihisab sedikit pun. Jadi enggak perlu dihitung-hitung lagi amalannya. Ada berapa banyak yang amalan baik, berapa banyak amalan yang jelek. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Baik. Ini penjelasan tentang macam-macam hisab. Ya, bentuk yang keempat yang kita jelaskan kemarin, man la yuhasab. Orang-orang yang tidak dihisab. Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut mereka yang benar-benar merealisasikan tauhid. Ummatan, makna ummah dalam ayat tersebut ay kudwatan wa imaman mu'allimanil khair. Maknanya adalah teladan dan imam yang selalu mengajarkan kebaikan. Ini makna ummat yang ada di dalam ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummat. Dan ummat ini secara bahasa maknanya sekelompok orang, banyak orang. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya seorang diri namun disebut ummat? Disebut ummat. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang penafsiran ayat ini, inna Ibrahim kana ummatan alal Islam wa in lam yakun fi zamanihi ahadun alal Islam ghairuhu. Kata beliau, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummat, maksudnya ummat di atas Islam, padahal tidak ada di zaman beliau seorang muslim pun selainnya. Ini di masa awal dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di masa awalnya beliau menerima wahyu, di masa awalnya beliau diajarkan tauhid oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dunia seluruhnya berada di atas kekufuran, kesyirikan. Manusia seluruhnya menyekutukan Allah dan kafir kepadanya. Hanya satu yang beriman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa Allah mengatakan beliau sebagai umat? Ini menunjukkan kepada kita tentang kualitas beliau. Walaupun beliau seorang diri, namun karena kualitasnya begitu hebat sehingga beliau yang dikatakan ummat. Jadi beliau ibarat satu ummat. Iya. Demikian pula dijelaskan kepada para ulama, li'alla yastauhish, min sifatis min qillatis salikin. Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim dengan umat li alla yastauhish min qillatis salikin, agar beliau tidak merasa kesepian dikarenakan sedikitnya orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itu sudah sifat ahlul haq, al-wahsyah wal-gurbah, sepi dan terasing. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang diri, dan itulah kebenaran. Tidak melihat pada sedikit atau banyaknya pengikut, namun melihat terhadap apa yang dia ikuti. Kalau dia mengikuti kebenaran, maka dia adalah orang yang benar. Sehingga sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdat. Jamaah adalah sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Baik. Maka umat ini ada makna tersendiri. Dikatakan oleh Syekh, makna umat di sini, beliau adalah qudwah, teladan. Wa imaman mualliman lil khair, dan seorang imam yang selalu mengajarkan kebaikan. Inilah sifat seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti menjadi qudwah, menjadi pemimpin yang selalu mengajarkan kebaikan. Qanitan. Adapun makna qanitan, al-kunut dawamu ta'ah. Yang dimaksud dengan kunut, ya, kunut itu sifatnya, qanit orangnya. Maknanya adalah dawamu ta'ah, ketaatan yang terus menerus, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanifan. Al-hanif al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Al-hanif itu orang yang selalu menghadap kepada Allah, yakni mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, lagi berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Walam yaku asluha yakun. Ini asalnya yakun. Walam yakun. Hudifatin nun takhfifan. Namun nunnya dibuang untuk memudahkan pembacaannya. Minal musyrikin. Beliau tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Ay qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisan wal badan. Wa ankara ma kanu alaihi. Maksudnya adalah beliau memisahkan diri dari kaum musyrikin dengan hati, dengan lisan, dengan badan, dan beliau mengingkari ajaran mereka. Beliau mengingkari kesyirikan tersebut. Inilah sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengingkari kesyirikan dengan apa? Dengan hati, yaitu membenci. Demikian pula dengan lisan, menyatakan dengan tegas, dan dengan badan. Dengan badan maksudnya apa? Tak tinggal bersama-sama mereka. Tidak tinggal bersama-sama mereka. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min muslimin ya'ish baina zahranai al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Oleh karena itu, haram hukumnya tinggal di negeri kafir. Apakah tinggal sejenak untuk berwisata, ataukah memang menetap? Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berpisah dengan kaum musyrikin. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Adapun makna dan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan Rabb mereka, ay la ya'buduna ma'ahu ghairahu. Maksudnya adalah mereka tidak menyembah selainnya bersama dengan penyembahan terhadapnya. Baik. Demikian makna kosakata di dalam dua ayat tersebut. Kita masuk pada pembahasan berikut. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. makna global ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifatin. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan Nabi Ibrahim alaihi salam khalilnya, kekasihnya, dengan empat sifat. Dengan empat sifat. Baik. Di sini kita perlu memahami dengan baik tentang sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim kecuali karena minimal ada dua tujuan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian pula dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, itu minimal ada dua perkara penting yang diinginkan dari kita. Yang pertama adalah kecintaan terhadap para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang Allah ceritakan tersebut. Ini yang pertama kewajiban kita. Tatkala kita mendapati kisah-kisah di dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah tentang para nabi dan rasul, tentang orang-orang saleh, maka kewajiban kita apa? Mencintai mereka. Itu tujuannya. Ada wala, ada kecintaan kita kepada mereka. Ya. Oleh karenanya satu faedah bahwasannya termasuk sunnah kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran was sunnah. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Ya, kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka dan itu sunnah. Dan itu termasuk sunnah. Iya. Demikian pula faedah terkait nama. Kalau kita perhatikan nama para nabi dan rasul dan para sahabat itu hanya satu nama. Ya. Tidak dua nama. Satu nama kemudian langsung dinasabkan kepada bapaknya. Iya. Misalnya Ibrahim bin Muhammad. Baik, namakan anak-anak kita dengan nama para nabi dan rasul. Dan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan anaknya dengan Ibrahim. Baik. Ini faedah yang pertama, kecintaan. Yang kedua adalah perintah kepada kita untuk ittida. Wabi hudahu muqtadi. Meneladani mereka. Sebagaimana kata Allah, maka dengan petunjuk mereka teladanilah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihi ibratun li'ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Ini maksudnya, bukan sekadar Allah mengabarkan namun tanpa memiliki tujuan. Tujuan yang besar diantaranya adalah agar kita iktida meneladani para nabi dan rasul tersebut dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Maka inilah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita secara rinci sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan kepada kita profil seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita teladani. Qala as-sifatul ula, beliau mengatakan sifat yang pertama, annahu kana kudwatan fil khair, bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah teladan di dalam kebaikan, jadi pelopor untuk mengajak manusia, mencontohkan mereka dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Ya, membuka pintu-pintu kejelekan, memberikan contoh yang jelek, tetapi harusnya memberikan teladan kepada kebaikan. Iya. Dan ini pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa pahalanya, banyak sekali. Setiap orang yang mengikutinya maka semakin banyak pahalanya. Iya. Mengajarkan kebaikan dan dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang terpuji, tanpa diucapkan pun itu sudah ajakan kepada kebaikan. Iya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan di dalam kebaikan. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, mencontohkan yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Baik. Kemudian ada hal yang penting di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, bagaimana sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada derajat ummah, yakni qudwah dan imam. Kata beliau, litakmilihi maqama sabri wal yaqin, karena beliau telah menyempurnakan maqam sabar dan yakin. Dua hal. Beliau telah sampai pada maqam kesabaran dan keyakinan. Alladzaini bihima tunalu al-imamatu fid din. Yang mana dengan keduanya, yaitu sabar dan yakin, akan diraih kepemimpinan, ketinggian dan puncak kemuliaan di dalam agama. Inilah rahasia Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau mencapai derajat quduwatan imaman fil khair. Beliau telah menyempurnakan kesabaran dan keyakinan. Inilah dua sifat yang mesti kita miliki agar sampai pada kemuliaan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini satu ayat yang sangat penting untuk dipahami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami, yani dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hal itu mereka dapatkan tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dua. Yang mesti benar-benar kita sempurnakan, kita amalkan. Kesabaran dan keyakinan untuk mencapai ketinggian di dalam agama. Iya. Dikarenakan untuk menghadapi godaan-godaan yang bisa meruntuhkan agama kita, dua hal ini. Sebab hakikatnya, kalau kita perhatikan, yang bisa merusak, meruntuhkan dan menghilangkan keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita, hanya dua hal, yaitu apa? Syahwat dan syubhat. Maka kita perlukan dua hal untuk menghadapi dua perkara tersebut, yaitu kesabaran untuk menghadapi syahwat dan keyakinan untuk menghadapi syubhat. Ini rahasianya. Dua hal yang menghancurkan agama seseorang, syahwat dan syubhat, dihadapi dengan dua amalan, kesabaran dan keyakinan. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fabis sabri tutrakus syahwat wa bil yaqin tudfa'u syubhat. Maka dengan kesabaran syahwat ditinggalkan, dan dengan keyakinan syubhat ditolak. Maka pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa sampai pada derajat sabar dan yakin ini? Jawabannya adalah dimulai dengan ilmu. Tidak akan mungkin kita sampai pada derajat kesabaran dan keyakinan tanpa ilmu. Oleh karena itu, semakin kuat ilmu seseorang, semakin dalam pemahamannya terhadap agama, maka dia akan semakin sabar dan semakin yakin, dan semakin kokohlah dia di dalam menghadapi fitnah, syahwat dan syubhat. Subhanallah, dua kunci untuk sampai pada derajat seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadi imam dan qudwah di dalam kebaikan: kesabaran dan keyakinan. Baik, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, annahu kana khashian muti'an mudawiman ala ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang khashi', yaitu seorang yang selalu khusyuk, tunduk, takut kepada Allah. Muti'an, selalu taat kepadanya. Mudawiman ala ibadatillahi wahdah, dan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus. Inilah sifat yang kedua dari sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Beliau adalah seorang yang selalu taat kepada Allah. Artinya ketaatannya terus menerus. Bukan hari ini taat, kemudian besok berpaling. Hari ini beribadah kepada Allah, besok ditinggalkan ibadah tersebut. Maka barang siapa yang ingin benar-benar merealisasikan tauhid sehingga dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, hendaklah dia terus-menerus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan taat kepada Allah? Maknanya adalah selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Dan itulah hakikat ibadah, tujuan atau hikmah salam penciptaan kita di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. أَيْ لِأَمُرَهُمْ وَأَنْحَاهُمْ, maknanya adalah aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Itulah hakikat ketaatan. Maka ketaatan yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah keistiqomahan di atasnya. Terus menerus, sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa maksudnya keyakinan di situ? Kematian. Itulah batas akhir. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian kepada kita, kita tetap dalam keadaan seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayatnya. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat seraya mengatakan janganlah kalian takut, yakni jangan takut dari azab Allah, karena kalian telah diberikan jaminan keamanan. Dan janganlah kalian bersedih, maksudnya jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan itu maksudnya malaikat akan turun di akhir hayat kita kalau kita benar-benar istiqamah. Iya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, adalah yang beribadah dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksudnya qanitan lillah, selalu taat kepada Allah, yakni selalu beribadah kepadanya dengan ikhlas dan selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus menerus sampai akhir hayat. Jadi beribadah dengan benar dan beribadah secara terus menerus sampai akhir hayat. Ini sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, amalan itu walaupun sedikit lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan terus menerus, kalau dilakukan sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas, dan dilakukan terus menerus sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling berkesinambungan, dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Jadi itu lebih Allah cintai daripada banyak hari ini kita lakukan, nanti tahun depan baru kita lakukan lagi. Iya. Atau bahkan tidak kita lakukan untuk selama-lamanya, hanya sekali itu. Iya. Lebih baik sedikit namun kita lakukan terus menerus. Sebagaimana amalan yang sedikit namun dia sesuai sunnah, maka dia pun bernilai besar dibanding kita memperbanyak amalan namun tidak sesuai sunnah, bisa jadi tidak ada nilainya sama sekali. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak atau bersemangat di dalam kebid'ahan. Tentang keikhlasan dikatakan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena niatnya ikhlas, dan sebaliknya amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya tidak ikhlas. Jadi ini semuanya yang menjadi patokan qanitan lillah, beribadah dengan benar yaitu ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan terus menerus. Iya. Jadi tiga perkara di dalam amalan yang terkandung di sini. Pertama keikhlasan, yang kedua ittiba, yang ketiga ad-dawam, dilakukan terus menerus. Inilah teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wasifatus tsalitsah, sifat yang ketiga, annahu kana mu'ridan anisyirk muqbilan 'ala Allah. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berpaling dari kesyirikan dan menghadap hanya kepada Allah, yakni hanya beribadah kepadanya. Dan ini sebagaimana ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam ayat yang lain, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Maka dalam ayat ini sama dengan makna hanif. Beliau seorang yang hanif, berlepas diri dari kesyirikan, berpaling darinya, dan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah sifat utama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau sampai pada kedudukan yang sangat tinggi. Sifat ar-rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin, jauhnya beliau dari kesyirikan dan berpisahnya beliau dari kaum musyrikin. Inilah makna ayat walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Beliau menjauh dari mereka, beliau memisahkan diri dari mereka. Inilah sifat seorang mukmin. Bukannya berkasih sayang dengan mereka, apalagi memuji-muji mereka atau tinggal bersama mereka, tetapi harusnya membenci mereka, berpisah dengan mereka. Sebagaimana secara khusus tentang sifat Nabi Ibrahim ini, Allah perintahkan kita untuk meneladaninya dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, yakni kami nyatakan kalian itu salah, kalian bukan orang-orang yang benar. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak jelas, tidak disembunyikan ya, tidak ditutup-tutupi, antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Inilah sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Iya. Membenci kesyirikan dan berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan tadi Syekh sudah menjelaskan, berlepas diri itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Pertama dengan hati, yaitu membenci mereka, ada permusuhan terhadap mereka di dalam hati. Yang kedua dengan lisan, yakni menyatakan bahwa mereka itu sesat, mereka itu musyrik, bukan malah membenarkan mereka. Yang ketiga dengan badan, yaitu tidak tinggal bersama-sama mereka, menjauhi mereka. Iya. Makanya ulama menjelaskan kepada kita, haram mengunjungi negeri-negeri kafir, haram tinggal di sana, apalagi tinggal di sana. Sampai-sampai para ulama menjelaskan, wanita misalkan yang tinggal di negeri kafir, dia boleh melakukan safar untuk berhijrah dari sana tanpa ada mahram sekalipun. Iya, gak boleh, haram. Itu namanya berpisah dengan kaum musyrikin. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk dari golongan kaum musyrikin. Iya. Tetapi apakah haramnya mengunjungi atau tinggal di negeri musyrik itu mutlak? Jawabannya tidak. Kalau ada syarat-syarat terpenuhi, maka boleh saja. Sifatnya darurat seseorang mengunjungi negeri kafir atau tinggal di sana. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah seseorang itu memiliki keimanan yang dengan itu dia dapat menolak syahwat. Ini yang pertama, iman yang kuat, yang dengan iman itu dia dapat menolak syahwat. Jadi kalau dia sendiri masih meragukan imannya, ya, jangan pergi ke negeri-negeri kafir. Iya. Karena kita tahu sendiri, negeri-negeri kafir itu adalah negeri yang tidak memperhatikan adab-adab, aturan-aturan di dalam pemenuhan syahwat mereka, waliyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memiliki ilmu yang dengannya dia menolak syubhat. Dan ini yang lebih penting, yakni ilmu yang kemudian akan melahirkan keimanan yang kokoh, yang dengan itu dia menolak syubhat. Kenapa? Karena negeri-negeri kafir tentunya banyak syubhat, banyak hal-hal yang mereka hembuskan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin menjadi ragu dengan agama mereka. Dan banyak ya, seperti kita contohkan kemarin, yang pada akhirnya mereka pulang ke Indonesia kemudian membentuk JIL ya, jaringan iblis, kemudian mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Itu dari hasil belajar ke negeri-negeri kafir. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ini syarat yang sangat penting sekali. Seseorang yang tinggal di negeri kafir atau berkunjung ke sana mampu untuk melakukan kewajibannya, seperti sholat lima waktu, atau seorang muslim yang menggunakan hijab. Kalau negeri tersebut melarang kaum muslimin untuk melakukan kewajibannya, maka bumi Allah itu luas. Kelak di hari kiamat atau ketika malaikat mematikan seseorang yang tinggal di negeri kafir dan dia meninggalkan kewajiban, dia gak bisa beralasan, saya gak pakai jilbab karena dilarang sama pemerintah ya, gak boleh pakai jilbab di tempat-tempat publik katanya, akan didenda, jadi saya buka jilbab. Maka ini alasan gak bisa diterima. Akan dikatakan kepadanya, alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah ke sana. Ya, bumi Allah luas ya. Kemudian yang keempat, memiliki hajat yang dibolehkan untuk seseorang datang ke sana, hajat yang sifatnya darurat seperti untuk pengobatan, atau yang sifatnya mubah seperti berdagang mungkin. Tapi kalau untuk cuma sekedar jalan-jalan wisata, ini gak dibenarkan, ini dilarang para ulama. Dan apatah lagi kalau dia mau berdakwah di sana ya, bisa jadi ini juga kewajiban untuk mendatangi negeri-negeri kafir dengan syarat-syarat tersebut apabila dia mau berdakwah di negeri itu. Baik, ini syarat-syarat, empat syarat ya, ya minimal untuk tinggal di negeri kafir. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka itu termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-muslim wal kafir la tatara'ana ruhuma. Seorang muslim dan kafir tidak boleh saling melihat api mereka berdua. Maksudnya apa? Enggak boleh tinggal berdekatan. Baik. Hah? Enggak apa-apa insyaallah, termasuk yang dibolehkan, tetapi hendaklah kita sertakan niat untuk dakwah. Iya. Kalau punya keluarga kafir di negeri-negeri kafir atau teman-teman, niatkan untuk dakwah. Ya, datangi mereka untuk berdakwah. Iya. Jadi inilah sifat yang keempat dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam ayat ini. Ada sifat yang kelima disebutkan dalam lanjutan ayat, syakirat li'an umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah pun memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Jadi ini sifat yang kelima dari sifat orang-orang yang mentauhidkan Allah, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan kesyukuran itu memiliki tiga rukun. Rukun yang pertama adalah al-iqraru bin ni'mah wa idhafatuha ilal mun'im biha, pengakuan terhadap nikmat tersebut dan menyandarkannya kepada yang memberikan nikmat. Maksudnya kita yakini nikmat itu dari Allah dan kita sandarkan nikmat itu kepadanya. Kita sandarkan nikmat itu kepadanya maksudnya bagaimana? Kita katakan ini nikmat dari Allah. Jangan kita katakan saya bisa meraih kekayaan seperti ini karena saya kerja di perusahaan ini, atau karena saya pintar manajemen, atau karena saya belajar ilmu pemasaran. Jangan. Katakan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah wasarfuha fi mardati. Menggunakan nikmat tersebut di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun bersyukur yang kedua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mencari keridhaannya. Yang ketiga adalah mengamalkan kewajiban yang terkandung di dalam nikmat tersebut. Contohnya, kita punya nikmat harta, jangan lupakan ada kewajiban zakat. Nikmat memiliki anak, jangan lupakan kewajiban mendidiknya. Iya. Inilah tiga rukun di dalam bersyukur. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang syakiran li'an umih, selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik. Qala munasabatul ayah al-ula lil-bab. Kecocokan ayat yang pertama dengan bab ini. Annahu wasafa khalilahu bihadhihi sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat-sifat ini. Allati hiya al-ghayah fi tahqiqi tauhid. Yang mana sifat-sifat ini adalah puncak di dalam perrealisasian tauhid. Jadi, subhanallah, sifat-sifat seseorang yang merealisasikan tauhid, maga kata Syekh, wa qad umirna bil iktida'i bihi, dan kita telah diperintahkan untuk meneladani beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu, dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Jadi Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk meneladani bapaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik. Munasabatul ayat tsaniyah lil bab. Adapun kecocokan ayat yang kedua dengan bab. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Kecocokannya dengan bab ini, kata Syekh, Allah Ta'ala wasafal mu'minina sabiqina ilal jannat bisifatin. Bahwasanya Allah mensifatkan kaum mukminin yang bersegera menuju kepada surga-surga dengan beberapa sifat. A'zamu hasana 'alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an. Sifat mereka yang paling besar, yang paling agung adalah pujian Allah kepada mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun juga. Minasyirkilah khafiyan wala jaliyan. Dari segala macam bentuk kesyirikan, apakah yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya, yang tersembunyi yakni yang di dalam hati kita maupun yang nampak. Baik. Wa man kana kadhalik, dan barang siapa yang keadaannya seperti itu, faqad balagha min tahqiqit tauhid an-nihayah, maka dia telah sampai pada perrealisasian tauhid puncaknya. Ya, puncak perrealisasian tauhid adalah menyucikan diri dari kesyirikan, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun kecil, dan segala hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian pula cabang-cabang kesyirikan. Apa cabang-cabang kesyirikan? Seluruh perbuatan maksiat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, fattauhid yudhibu asla syirik, wal istighfar yamhu furu'ahu. Tauhid menghilangkan akar kesyirikan, sedangkan istighfar menghapus cabang-cabangnya. Itu seluruh bentuk maksiat adalah cabang dari kesyirikan. Fa ablagu tsana qaulu la ilaha illallah wa ablagu du'a qaulu astaghfirullah. Maka sebaik-baiknya doa atau sebaik-baiknya pujian adalah la ilaha illallah, karena ini menghilangkan akar kesyirikan. Dan sebaik-baiknya doa adalah astagfirullah, karena dia menghapuskan cabang-cabang kesyirikan tersebut, yaitu semua bentuk maksiat. Baik, maka kata Syekh rahimahullahu taala wa hafizah, wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adabin. Barang siapa yang merealisasikan sifat-sifat tersebut, dia telah mentahqiq tauhid dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Kita masuk pada bagian terakhir dari penjelasan Syekh. Qala, ma yustafadu minal ayatain. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat. Pelajaran yang pertama, fadilatu abina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamaan bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, apa manfaatnya atau faedahnya yang bisa kita petik ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan seorang nabi? Hah? Apa saja tadi? Ada dua. Yang pertama, foto. Ah, iya. Yang pertama apa? Itu? Apa? Pertanyaannya apa? Baik. Apa manfaatnya atau faedahnya yang bisa kita petik tentang kewajiban kita apabila Allah menyebutkan tentang seorang nabi atau Allah memuji seorang nabi di dalam Al-Quran? Mencintainya. Baik. Yang kedua? Baik. Jadikan dia sebagai kudwah, sebagai teladan. Baik. Ada sunnahnya sebagai tanda kita mencintai para nabi dan rasul. Apa sunnahnya? Telantun. Anak-anak kita sesuai dengan nama-nama mereka. Baik. Maka ayat yang mulia ini kata Syekh menunjukkan keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kita cinta kepada Nabi Ibrahim dan kita teladani beliau. Yang kedua, al-iqtida' bihi fi hadhihi sifat al-'azimah. Meneladani beliau pada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung. Ini kewajiban kita. Allah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan sekedar pengabaran, tetapi al-khabar yufid al-amr. Di sini kata para ulama, khabar yang bermakna perintah, yaitu perintah meneladani beliau pada sifat-sifat yang mulia ini. Pelajaran yang ketiga, bayanu sifatillati yatimmu biha tahqiqut tauhid. Penjelasan sifat-sifat yang dengan itu menjadi sempurna realisasian tauhid, pengamalan tauhid. Artinya, tidak akan sempurna tauhid seseorang sebelum dia mengamalkan sifat-sifat ini. Pelajaran yang keempat, wujubul ibtiadi anisyirki wal musyrikin wal bara'ah minal musyrikin. Wajibnya menjauhi kesyirikan. Jadi bukan saja kita enggak menyekutukan Allah, tetapi mesti menjauhi dan juga menjauhi kaum musyrikin serta bara'ah, berlepas diri. berlepas diri dari kaum musyrikin tersebut. Dan ulama menjelaskan, untuk berlepas diri dari kaum musyrikin itu terrealisasi dengan 4 perkara. Yang pertama, kebencian di dalam hati. Yang kedua, permusuhan. Yang ketiga, mengkafirkan mereka. Yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini 4 yang menunjukkan bara'ah, berlepas dirinya kita dari kaum musyrikin. Benci, memusuhi, mengkafirkan, ya, dan memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat memerangi mereka. Jadi poin ini sebetulnya poin yang sangat penting sekali, ya, menunjukkan kepada kita tidak akan mungkin seseorang itu dikatakan mengamalkan tauhid, dikatakan seorang muslim mukmin, sebelum dia berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Iya. Oleh karena itu, kalau seseorang dia enggak menyekutukan Allah, tetapi dia senang dengan kesyirikan, dia ridho dengannya, dia cinta kepadanya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Walaupun dia tidak amalkan, cuma hatinya senang. Demikian pula, mencintai orang kafir disebabkan kekafirannya, maka dia sama kafir. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Maka siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Kapan itu? Ketika dia mencintai orang kafir karena senang dengan agama mereka, senang dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka. Tetapi kalau cintanya hanya karena dunia, maka ini tidak sampai pada kekufuran, namun termasuk dosa besar. Kemudian yang kelima, terakhir, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid, pensifatan kaum mu'minin dengan merealisasikan tauhid. Artinya, siapa yang tidak merealisasikan tauhid, maka dia bukan bagian dari kaum mu'minin, sebab ini adalah sifat asasi dari seorang mukmin, memiliki tauhid. Iya. Walhamdulillah, inilah penjelasan yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan yang kemarin yang ana khilaf jawabnya tentang nikah misyar. Nikah misyar itu yang lebih tepat adalah nikahnya seseorang yang memberikan syarat kepada istrinya, dia hanya memenuhi sebagian haknya dan tidak yang lainnya, dan disetujui oleh istrinya. Ya, misalkan seperti yang dicontohkan para ulama, menikahi istri kedua, tetapi ada perjanjian dia hanya mendatangi istrinya itu di waktu siang, atau hanya dalam sepekan 1 atau 2 hari. Ini perjanjian awalnya. Asalnya dia harus berlaku adil, tetapi karena ada perjanjian dan istrinya setuju, maka kebanyakan ulama membolehkan yang seperti ini, dan sebagian memakruhkan yang seperti ini, dan banyak para ulama menasihati untuk tidak melakukan yang seperti ini, karena diantara tujuan-tujuan pernikahan itu menjadi tidak terlaksana dengan adanya perjanjian seperti ini. Iya. Adapun dari sisi sah atau tidaknya pernikahannya, maka dia tidak mempengaruhi. Itu tidak mempengaruhi persyaratan, itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Iya. Dan berdasarkan keumuman dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka lakukan. Demikian, wallahu taala a'lam. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa sebaik-baiknya doa adalah astagfirullah. Lalu bagaimana hukumnya mengucapkan astagfirullah misalnya ketika kesal kepada kenakalan anak dan sejenisnya? Apakah itu tepat? Kapan kita harus mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah? Baik. Ucapan astagfirullah, memohon ampun terhadap dosa-dosa kita adalah sebaik-baik doa. Dan seorang yang mendapati catatan amalannya kelak banyak dihiasi dengan astagfirullah, maka dia akan berbahagia insyaallah ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik. Adapun menghadapi kenakalan anak, kenakalan anak termasuk hal yang tidak menyenangkan, dan hal yang tidak menyenangkan bisa jadi bagian dari dosa kita. Maka tidak mengapa, tidak mengapa kita ucapkan astagfirullah. Dan itu kebiasaan salaf, yaitu kebiasaan mereka kalau mereka melihat anaknya sudah agak nakal, istrinya agak bandel, hewan tunggangannya agak kurang bagus, ya, maka yang pertama mereka mengoreksi diri, ini akibat dosa-dosa. Itu yang pertama mereka lakukan, barangkali ini akibat dosa-dosa. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala untuk mengucapkan astagfirullah. Iya, boleh, tidak masalah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Baik. Kapan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah? Ini dua ucapan ketika takjub, tidak ada masalah. Kita ucapkan ketika kita takjub. Sebagian membedakan untuk ucapan untuk melihat satu yang baik dan satu yang jelek. Tetapi kadang-kadang digunakan untuk ini yang baik, untuk yang jelek juga tidak ada masalah. Iya. Ini ketika takjub. Baik, ucapan-ucapan ketika takjubnya ini kaget. Takjub itu maksudnya kaget, ya. Ya. Kaget melihat sesuatu. Ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Baik. Perjelaskan oleh Syekh Nuthaymin ketika beliau menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain beliau katakan Subhanallah, yaitu kaget, ketika kaget kata beliau, yakni ketika para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan ija'al lana ilahan kama lahum alihan, afwan, ija'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, buatkanlah kami pohon untuk menggantungkan senjata mencari berkah pada pohon tersebut sebagaimana yang mereka miliki. Maka Nabi SAW kaget, kok bisa ucapan tersebut keluar dari para sahabat? Dan para sahabat ketika itu adalah sahabat yang baru masuk Islam. Maka beliau mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Subhanallah. Baik, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu menunjukkan diucapkan ketika kaget. Baik. Astagfirullah, ini ucapan yang termasuk zikir, termasuk doa. Kapan saja kita ucapkan tidak ada masalah. Iya, kapan saja. Terutama ketika kita berbuat dosa tentunya. Iya, itu yang lebih utama. Baik. Kapan bisa kita melakukan puasa Nabi Daud alaihissalam untuk wanita? Kapan saja. Hanya dipersyaratkan izin dari suami. Sebab demikian yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang istri bisa puasa sunnah kalau suaminya mengizinkan. Kalau kita puasa Nabi Daud terus Senin Kamis, contoh Senin Selasa Rabu Kamis puasa Daud libur dan seterusnya, tidak ada masalah. Bertepatan dengan puasa Senin Kamis terus di situ liburnya puasa Daud, tidak ada masalah kita puasa. Boleh diamalkan kedua-duanya. Iya, asal mampu tidak ada masalah. Baik. Bagaimana dengan mengambil ilmu dari kaum kuffar misalnya tentang strategi bisnis dan ilmu kesehatan. Ini ilmu dunia. Asalnya dia adalah sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Namun dia bisa menjadi haram ketika dikhawatirkan seseorang itu akan rusak agamanya malah. Iya. Makanya tadi kita jelaskan, orang yang datang ke negeri-negeri kafir dipersyaratkan empat itu tadi. Jangan sampai dia ke sana untuk mempelajari ilmu kesehatan yang memang tidak ada di negerinya, malah dia dapat ilmu kesehatan namun akidahnya rusak. Iya, akidahnya rusak. Akhlaknya rusak. Iya. Jika seperti ini keadaannya, maka diharamkan. Demikian pula, itu yang pertama ya. Yang kedua, dapat diharamkan apabila strategi bisnisnya atau ilmu kesehatannya bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Dan di masa kita ini banyak sekali yang bertentangan. Apalagi masalah bisnis, mungkin lebih banyak yang bertentangan daripada yang sesuai. Iya. Seperti muamalah dengan riba. Ya. Coba lihat perbankan kita. Ya. Semuanya mengandung riba. Itu hasil belajar dari ilmunya orang-orang kafir. Iya. Itu syaratnya. Demikian pula dalam kesehatan. Ada kaidah-kaidah di dalam Islam yang mengatur tentang pengobatan dan lain sebagainya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadawu biharam." Janganlah kalian berobat dengan yang haram. Jadi mungkin saja berobat itu dengan sesuatu yang haram, tetapi dilarang. Dilarang di dalam syariat. Saya ingat juga ada satu kaidah atau satu etika dokter, ya. Katanya kalau janin bisa membahayakan ibunya kalau dibiarkan hamil terus, maka menurut etika dokter pada umumnya itu janin itu boleh dikorbankan, yakni boleh digugurkan, walaupun dia tentunya akan mati kalau dia keluar sebelum waktunya. Iya. Ini dalam syariat diperinci. Kalau dia sebelum ditiupkannya ruh, maka boleh. Apabila dibiarkan hamil akan membahayakan ibunya. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, yaitu sudah masuk umur 4 bulan, maka haram hukumnya. Dengan resiko apapun, tidak boleh dia dikorbankan. Demi menyelamatkan ibunya, tidak boleh. Ya. Dalam syariat tidak dibolehkan. Dalam syariat tidak dibolehkan mengorbankan satu jiwa untuk menyelamatkan jiwa yang lain. Ya. Tidak boleh. Seseorang mengorbankan jiwa, satu jiwa untuk menyelamatkan jiwa yang lain, enggak boleh. Iya. Biarkan dia hamil. Kalau ada nanti bahaya terjadi, nah itu takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesalahan kita. Baik. Wallahu alam. Anak mempunyai orang tua dan sekarang kondisi fisik beliau sakit dengan buang pipis, kadang lupa, dan pampers pun kadang dibuang. Bagaimana menerapkan untuk ibu anak tetap sholat Ustaz, sedangkan wudhu sholat saja sudah lupa, kita anak terkena dosa atau tidak? Kalau maksudnya dia beliau lupa dalam keadaan ingatannya sudah hilang, ya, maka hukumnya seperti orang gila, ya, orang yang hilang ingatan, tidak ada dosa atasnya lagi, ya, tidak ada dosa atasnya lagi. Rufi al-qalam an salasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena itu diangkat dari tiga orang, Di antaranya anil majnun hatta yafiq, atau hatta yaqil, anil majnun hatta yaqil, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Nah, orang yang pikun, orang tua yang pikun itu sama, dia tidak ada dosa atasnya. Baik. Tetapi kalau lupa di sini maksudnya dia masih ingatannya masih baik, cuman kadang-kadang lupa, atau kadang lupa kadang ingat, maka saat dia ingat wajib, wajib untuk melakukan sholat. Baik, wajib untuk melakukan sholat. Dan kalau memiliki penyakit suka keluar kencing terus, cukup sekali berwudu, sekali berwudu lalu pakai Pampers lalu sholat. Ini kalau sudah jadi penyakit ya, air kencing keluar terus, gak bisa berhenti, cukup sekali berwudu kemudian pakai Pampers, setelah itu sholat, apa yang keluar selama dia sholat tidak ada masalah. Ya, baik. Kalau pelaku bid'ah itu bisa dikatakan pelaku syirik tidak dengan perbuatannya. Contoh melakukan yasinan maulidan tetapi mereka tidak menyembah patung. Setelah ada yang meninggal membaca yasinan di kuburan. Baik. Bid'ah itu ada dua bentuk. Ada bid'ah mukaffirah, yaitu yang menyebabkan seorang itu kafir, dan ada bid'ah mufassiqah, yang menyebabkan seseorang itu fasik. Artinya ada bid'ah yang sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran, dan ada yang tidak sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran. Adapun yang dicontohkan di sini semuanya tidak sampai pada kesyirikan. Membaca yasin maulidan, membaca yasin di kuburan, itu tidak sampai pada kesyirikan. Itu bid'ah. Baik, bid'ah yang tidak sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Kecuali dia membaca yasin di kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur tersebut. Atau contoh lain, bid'ah yang sampai pada kesyirikan, berdoa kepada penghuni kubur itu. Bahkan hakikatnya semua bentuk kesyirikan adalah bid'ah. Semua bentuk kesyirikan adalah bid'ah. Iya. Jadi contohnya seperti orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Ini bid'ah sekaligus juga syirik. Iya. Demikian pula menyembelih, berziarah kubur dan di sana menyembelih hewan untuk persembahan kepada penghuni kubur itu. Ini bid'ah sekaligus juga syirik. Bid'ah sekaligus juga syirik. Iya. Demikian pula dalam ucapan. Seperti salawat-salawat atau pujian-pujian yang bid'ah yang diada-adakan. Ya, seperti dalam syair Burda, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pujiannya tersebut, dan ini biasa dibaca pada maulidan. Ya. Biasa dibaca pada acara maulid. Dia mengatakan dalam syair tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya engkau adalah tempat kita berlindung. Maliman aludu siwak indah hululil hadisil amam. Tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Ini dikatakan kepada Nabi ketika terjadi musibah yang merata. Dan ini biasa dibaca pada acara maulid. Kalau mereka membaca itu, baik ketika acara maulid atau bukan, maka itu syirik. Ini adalah bid'ah dan sekaligus juga kesyirikan. Baik, jadi inilah manfaatnya kita mempelajari tauhid, mempelajari kitab tauhid, agar kita bisa membedakan mana yang sampai pada derajat syirik